Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَا يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ بَرَا Ikhwabidina azani azakumullah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita masih mendapatkan kesehatan. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita bisa terus menjalani kehidupan ini. Mudah-mudahan hidup kita bermanfaat. Kita terus akan meningkat kebaikannya dan sebaliknya. Keburukan-keburukan semakin hilang. Kita tinggalkan. Sehingga kita akan berakhir dalam keadaan husnul khatimah insyaAllah. Kemudian nikmat terbesar adalah nikmatul iman. Nikmat Islam. Nikmat kita bisa memiliki akidah yang sahihah insyaAllah. Kemudian kita juga mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam bentuk fi'liyah, amaliyah zahir yang sesuai dengan ajaran beliau SAW. Sehingga iman Islam kita dalam keadaan di atas as-siratal mustaqim. Dan kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita terus mendapat bimbingan darinya sehingga kita terus berada di atas shirathal mustaqim ini. Karena kita di akhir zaman ini memang menghadapi berbagai macam fitnah, ujian, cobaan. Kondisi kita, masyarakat kita Indonesia secara khusus sekarang menghadapi bermacam ujian, terutama terkait dengan wabah yang menimpa bangsa ini, entah sampai kapan akan berakhir. Dan kemudian dampaknya diantaranya adalah kemungkinan akan terjadi resesi barangkali, ya, menganalisa sebagian pakar mereka, sehingga kita semakin prihatin. Kita pun bisa merasakannya. Kemudian Allah SWT segera mengangkat musibah ini. Kemudian yang lebih bahaya lagi adalah fitnah pemahaman yang bermacam-macam di zaman akhir ini. Tafarqul ummah, perpecahan umat semakin banyak karena paham-paham yang sesat menyimpang. Tetapi kita alhamdulillah setelah kita ngaji salaf, belajar agama ini kepada asatidah dari al-sunnati wal-jamaah, kita kemudian semakin bisa membedakan mana jalan hak, mana jalan yang hak, mana jalan yang batil, mana pemahaman hak, pemahaman yang batil. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala. Mudah-mudahan kita terus mendapatkan istiqamah, kemampuan untuk bisa istiqamah di atas sunnah ini. Sebab istiqamah ini perkara yang mungkin mudah diucapkan, tetapi dilaksanakan memang mungkin sulit untuk dikatakan kita semuanya. Tetapi bila kita mampu untuk istiqamah di atas sunnah ini, kita yakin akan mendapatkan keselamatan dunia akhiratnya. Menunjukkan pentingnya istiqamah ini, karenanya maka Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ketika beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'al anhu ahadan ba'daka." Qala, "Kul amantu billahi summa istaqim." Rawahu Muslim. Dari Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulli fil Islam, sampaikanlah kepadaku di dalam Islam ini qawlan, satu kalimat, satu nasihat pendek, la as'al anhu ahadan ba'dak, yang setelahnya saya tidak akan pernah lagi bertanya kepada seorang pun setelahmu." Qala, maka beliau sallallahu alaihi menyatakan, "Kul, ucapkanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah azza wa jal, summa istaqim, kemudian engkau istiqomahlah di atas ucapanmu itu tadi. Summa istaqim, kemudian istiqomahlah kamu di atas ucapan tersebut." Melihat nasihat ini, kita bisa melihat betapa pentingnya istiqomah ini. Sebab seolah-olah setelah Rasul menyatakan amantu billah, engkau ucapkanlah amantu billah, aku beriman kepada Allah, kemudian beliau cukup menyatakan summa istaqim, kemudian istiqomahlah kamu. Sehingga dengan istiqomah ini cukup. Tapi tentunya dengan catatan, yang dimaksud istiqomah dan istiqomah di atas iman yang benar. Karena maka ketika Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah belum menjelaskan tentang istiqomah ini itu apa, kata beliau rahimahullah, "Wahia sulukus siratil mustaqim." Istiqomah itu adalah sulukus siratil mustaqim, menempuh jalan yang lurus. Wawaddinul qawim, yaitu din al-qawim, agama yang lurus, agama yang kokoh lurus. Min ghairi ta'wijin anhu yumnatan wala yusrah, tanpa adanya penyimpangan ke kanan atau ke kiri. Wa yashmalu dhalika, hal itu meliputi fi'la ta'ati kulliha, mengerjakan semua bentuk ketaatan, al-zahirah wal batinah, baik ketaatan dalam bentuk yang zahir, ketaatan-ketaatan yang zahirah wal batinah dan yang batinah. Wa tarkal manhiyati kulliha kadzalika, dan juga meliputi meninggalkan semua bentuk-bentuk yang dilarang. Begitu pula. Maksudnya apa? Larangan-larangan yang harus ditinggalkan secara zahir atau secara batin. Ini istiqomah. Jadi kata beliau, istiqomah itu adalah apa? Sulukus siratul mustaqim, menempuh jalan yang lurus. jalan yang lurus, yaitu ad-dinul qawim, agama Islam ini. Nah, tapi ada catatan di sini, ada kajian min ghairi ta'wijin anhu yumnatan wal yusrah, tanpa ada penyimpangan ke kanan atau ke kiri. Jadi kita lurus di atas sunnah, tidak menambah-nambahi, tidak mengurangi. Lurus di atas as-siratul mustaqim. Di dalam kelurusan kita termasuk makna di atas as-sirat adalah fi'lat ta'ati kulliha al-dhairu batina, meliputi ketaatan kita di dalam mengerjakan bentuk-bentuk perintah Allah atau perintah Rasulullah yang zahir, ketaatan-ketaatan yang dhairu dan yang batina. Itu pula meliputi meninggalkan semua bentuk yang dilarang, meliputi meninggalkan ke semua bentuk yang dilarang. Ini bahasanya agak panjang. Jadi istiqomah kalau begitu adalah kalimat yang pendek, luzumu ta'atillah. Kata para ulama, ada yang meringkas kalimat yang pendek, istiqomah itu adalah luzumu ta'ah, terus menerus di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Luzumu ta'atillah. Ini kata Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali. Kalau begitu maka kita akan bisa dikata istiqomah manakala kita tegak di atas sunnah, di atas as-siratul mustaqim. Tidak menambah-nambahi, tidak mengurang-urangi. Tidak menambah-nambahi dan tidak mengurang-urangi. Di atas as-siratul mustaqim. As-siratul mustaqim makna lain adalah as-sunnah. Sebab Imam Al-Bukhari mengatakan rahimahullah, al-Islam wa as-sunnah. Islam ya sunnah itu, wa sunnah ya Islam, sunnah Islam itu. Sudah sering disampaikan insyaallah. Ya. Di sini kita hanya ingin memberikan tadzkirah supaya kita di zaman yang penuh fitnah ini kita bisa selamat dari berbagai macam fitnah. Iyalah kita harus terus luzumu ta'atillah dalam keadaan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan Imam Ibnu Rajab ini sejalan dengan tafsir dari Imam Nasir Asy'ari rahimahullah terkait dengan firman Allah taala, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Fussilat ayat yang ke-6. Insyaallah, fastaqimu ilaihi. Nama atau ayat berapa? Lupa. Fastaqimu ilaihi, maka kalian istiqomalah ilaihi di dalam menuju Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfiru, dan kalian beristighfarlah, memintalah ampun kepadanya. Wa wailul lil musyrikin, celakalah bagi orang musyrik. Kemudian Imam Nasir Asy'ari dalam tafsir beliau yang masyhur, dan kalian baca dalam tafsirnya, kata beliau di antaranya, fastaqimu ilaihi, kalian istiqomalah ilaihi. Saya terjemahkan di dalam menuju Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tafsir yang ada. Karena maka tafsir dari Imam Nasir Asy'ari di ayat as-usluku as-sirat, karena bentuknya perintah, fastaqimu ayat usluku as-sirat, tempuhlah oleh sekalian as-sirat, jalan. Jalan yang mana? Al-musil ilallahi ta'ala. Jalan yang mengantarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jalan yang mengantarkan kepada Allah azza wa jalla bitasdiqil khabar, dengan membenarkan khabar alladhi ukhbira bihi, yang dikhabarkan olehnya. Wattiba'il amr, kemudian mengikuti perintah. Wajtinabi nahi, kemudian meninggalkan larangan. Hadihi haqiqatul istiqamah, inilah hakikat istiqamah. Summat dawam ala dhalik, kemudian terus menerus di atas hal yang seperti itu. Jadi maknanya sama dengan penjelasan Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali. Jadi kata Imam Nasir Asyari ketika beliau menafsirkan ayat fastaqimu ilaihi, ay usluku as-sirat, tempuhlah jalan. Jalan yang mana? Al-musil Allah. Jalan yang mengantarkan kepada Rasulullah. Itu as-sirat mustaqim, jalan yang lurus. Sirat mustaqim, ya sunnah Rasulullah itu. Ya. Kemudian, kita harus membenarkan semua khabar yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian mengikuti yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang, konsekuen di atasnya, itulah hakikat istiqomah. Istiqomah. Jadi kalau begitu, istiqomah adalah luzum tu'ah atau luzum sunnah, bisa seperti itu. Kita harus tetap konsekuen di atas ketaatan kepada Rasulullah, di atas sunnah. Nah, lalu bagaimana kita bisa tahu kita sudah berada di atas sunnah, kita telah berada di atas as-siratul mustaqim? Dari mana kita tahu? Ya, kita harus banyak tafakkur fiddin, banyak belajar, ya. Kita banyak ta'allumul huda, bahasa Jawanya Bapak, ngaji. Jadi kita untuk bisa tahu kita telah berada di atas sunnah, kita bisa tahu kita berada di atas as-siratul mustaqim. Mana kalau kita telah memiliki ilmu? Apakah ilmu datang sendiri? Enggak mungkin. Ilmu itu bisa dengan apa? Dengan tafaqquh, ta'allum, belajar. Belajar. Yang kita telah belajar, banyak belajar, banyak aji. Tetapi Allah alam, kita kadang-kadang mudah sekali menyampaikan apa yang kita pelajari, ya. Mudah sekali menyampaikan apa yang kita pelajari. Hal yang sudah kita semuanya telah belajar, ya. Mungkin awal-awal kita belajar, kita sudah berkali-kali belajar. Apa Pak? Kutip al-usulus salasa. Al-usulus salasa. Tersemuanya apa Pak? Prinsip-prinsip yang tiga. Landasan. Tiga landasan pokok. Ada yang menerjemahkan seperti itu. Dalam pembahasan al-usulus salasa, di antaranya dijelaskan bahwa kewajiban yang pertama kali harus dikerjakan oleh setiap muslim adalah apa Pak? Al-ilmu. Berilmu. Ilmu. Ya. Jadi kewajiban setiap muslim yang pertama kali harus ditunaikan adalah al-ilmu. Kita mengilmui syariat. Ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau begitu maka belajar tafaqquh fiddin, ta'allumul huda itu adalah apa? Kewajiban setiap muslim. Sesungguhnya wajib kalau tinggalkan gimana Pak? Walaupun ini ada rincian tetapi global saja karena waktunya pendek. Dan kita sudah belajar usul dakwah salafiyah yang dibacakan oleh siapa? Ustaz Abdul Muti. Habibullah ta'ala sudah selesai. Sudah selesai. Ditambah itu, ditambah usul salasa, ditambah pelajaran-pelajaran yang lain atau kutip-kutip yang lain tentang wajibnya tafaqquh fiddin, wajibnya ta'allumul huda. Tetapi kita banyak mengabaikan perkara ini. Kita banyak mengabaikan perkara ini. Terbukti salafiyin misalnya di wilayah Kebukura ini dan sekitarnya, mungkin jumlahnya sampai seratusan barangkali. Atau lebih Pak. Tapi ketika ada taklim, ada pengajian, kita bisa menghitung. Kita bisa menghitung. Karena apa? Ya banyak faktor. Tetapi yang jelas bahwa orang tadi dalam keadaan atau kita ini masih meremehkan. Di antara prinsip yang tak telah pelajari. Pokok wajiban siap muslim pertama kali adalah ba'al ilmu. Belajar, tafaqquh fid din. Ta'allumul huda. Tapi ternyata kita sering mengabaikan perkara ini. Mudah-mudahan ini sebagai introspeksi untuk anak sendiri dan juga antum semuanya. Kalau begitu, kita pada dasarnya dalam keadaan sudah tidak istiqomah. Tidak istiqomah di atas sunnah. Sebab yang namanya luzumu sunnah, luzumu ta'atillah. Belajar itu kewajiban. Tafaqquh fid din itu kewajiban. Nah kalau kewajiban mengerjakannya asal-asalan, gimana Pak kira-kira? Kalau itu hal yang wajib tapi mengerjakannya asal-asalan, semaunya, hanya jadi sambilan, hanya jadi sambilan. Kalau itu nilai keimanan kita, bagaimana kira-kira? Afan ini Pak. Padahal kita akan bisa tahu ini hak, ini batil, ini benar, ini salah. Lewat apa? Lewat ilmu. Ilmu enggak mungkin datang sendiri tanpa kita raih dengan cara tafaqquh fid din, ta'allumul huda. Karena kita semuanya hendaklah menyadari bahwa tafaqquh fid din ini hal yang kita butuhkan. Karena kemarin itu telah kita sampaikan bahwa termasuk bagian daripada ikhlas fi talabil ilmi. Apa Pak? Yang pertama. Lupa ya Pak. Termasuk ikhlasun niyah fi talabil ilmi. Termasuk ikhlas fi talabil ilmi apa Pak? Yang pertama. Imtisalu amrillah. Imtisalu amrillah. Kita termasuk ikhlas dalam kita mencari ilmu adalah kita punya tekad, punya niat ngaji ini karena kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita belajar, kita tafaqquh, kita taat karena apa? Tidak karena bapaknya, tidak karena temannya, tidak karena saudaranya, tidak karena ustaznya, tapi karena ini adalah kewajiban Allah kepada kita masing-masing. Sehingga kita tidak akan terpengaruh oleh yang lain. Temannya datang atau tidak, enggak urus. Kalau bisa kita ajak, kalau enggak, kan ini kewajiban saya kepada Allah SWT. Jadi untuk kita bisa istiqamah, luzum ta'atillah. Luzum ta'atillah. Luzum sunnah. Dan di antara sunnah Rasulullah SAW, bahkan sunnah yang terbesar adalah apa? Adalah tafaqquh fid din, ta'allumul huda, mempelajari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi banyak di antara kita yang mengabaikan perkara ini. Padahal untuk kita bisa selamat dari berbagai macam fitnah yang menimpa, yang kita hadapi adalah dengan ilmu. Kalian bisa melihat kita dulu enggak tahu kesesatan qadariyah itu di mana. Bedanya Ahlussunnah dengan orang-orang ahli bid'ah seperti qadariyah, mu'tazilah, jahmiyah, atau jabariyah, atau orang-orang khawarij, atau kemudian firqah-firqah yang sesat kemudian yang banyak itu. Kita tahunya dari mana? Lewat tafaqquh fid din. Kita belajar. Ternyata setelah kita belajar, kita tahu ternyata kesesatan waris di sini. Kesesatan mutazilah di sini. Kesesatan jabariyah di sini. Kesesatan maturidiyah. Kesesatan syariah dan lain sebagainya. Ini dengan apa? Dengan ilmu. Karenanya pada prinsip yang telah kita pelajari, bahwa apabila kita terus menerus berpegang pada sunnah luzumu ta'atillah, kita akan najat, akan selamat, akan selamat. Karena maka dulu kita pernah belajar, sudah pernah disampaikan ketika kita belajar usul dakwah salafiyah, di antaranya di sana dibawakan ucapan, kalau yang menyatakan ini ada yang menyatakan Ibnu Syihab Az-Zuhri, di antaranya beliau menyatakan al-i'tisam bis sunnati najat. Al-i'tisam bis sunnah najat. Tetap berpegang teguh dengan sunnah itu najat, selamat. Selamat. Selamat dari mana? Faedah-faedah dulu kita sudah pelajari. Di antaranya ada selamat dari berbagai macam kesesatan. Selamat dari berbagai macam kesesatan. Selamat dari kebid'ahan. Selamat dari al-ikhtilaf wa tafarruq. Selamat dari perselisihan dan perpecahan. Dengan apa? Al-i'tisam bisunnah. Dengan kita berpegang teguh dengan sunnah, kita selamat dari berbagai macam al-bid'ah. Kebid'ahan-kebid'ahan. Bid'ah akan membawa tafarruq. Apa tafarruq? Perpecahan. Sebagian ucapan Imam Tirmidzi rahimahullah yang banyak dikutip oleh para ulama dan sering kita dengar dari para asatidzah. Kata beliau, Imam Tirmidzi rahimahullah menyatakan bahwa al-bid'ah makruna bil furqah kama anna sunnah makruna bil jamaah. Bid'ah itu makruna bil furqah, akan selalu disertai dengan perpecahan. Bid'ah itu akan selalu disertai dengan perpecahan. Kama anna sunnah, sebagaimana bahwasanya sunnah itu makruna bil jamaah, selalu disertai dengan al jamaah. Ini ucapan Imam Taimiyah. Dibawakan oleh banyak ulama. Al bid'ah makruna bil furqah, bukan firqah, furqah. Ya, Pak. Kalau firqah itu golongan, kelompok-kelompoknya, firqah. Kalau furqah itu perpecahan. Tidak, al-bid'ah makruh al-bil furqah. Bid'ah itu selalu disertai dengan furqah, perpecahan. Kama anna sunnah, sebagaimana bahwa sunnah itu makruna bil jamaah, disertai dengan al-jamaah, persatuan. Jadi konsep untuk kita bersatu, selama dari furqah adalah apa? Kembali kepada sunnah. Sebagaimana dalam wasiat beliau s.a.w. dalam hadis apa? Irbad bin Sariyah. Yang insya Allah antum banyak yang hafal, ya, banyak yang hafal. Kalau kita baca barangkali terlalu panjang, enggak. Cukuplah kita sampaikan intinya, karena waktu tidak panjang. Bahwa Rasulullah SAW menyatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdi min ba'di ila akhirih. Setelah beliau menyatakan apa? Fa inna may ya'ish min mufajjar fa sayara ikhtilafan katsira. Di antara kalian kalau ada yang umurnya panjang, pasti akan melihat ikhtilafan katsira, perselisihan yang banyak. Dari zaman, kalau kata si Fuzan, si Dr. Fuzan Hafidzul Ma'an dalam kitab beliau, dalam kitab Tauhid yang dibawakan, dalam kitab yang kita baca, ya, dibawakan pula bahwa zaman semen akhir semakin jauh dari Rasul akan semakin jahil. Maka perkuatan semakin banyak, kebid'an semakin banyak. Ya. Karena kita sekarang melihat yang namanya perpecahan umat ini amat banyak sudah. Ya. Ternyata belum menyatakan setelah beliau menyampaikan. Di antara kalian kalau ada yang umurnya panjang pasti akan melihat adanya ikhtilafan katsiro. Perselisihan yang banyak, perpecahan yang banyak. Kemudian wasiat beliau bagaimana? Alaikum bisunnati. Kalau wajib berpegang pada sunnahku dan sunnah para sahabatku dan seterusnya. Kalau itu maka konsep untuk kita selamat dari kebid'ahan, selamat dari berbagai macam furqah, perpecahan adalah apa? Adalah kembali kepada sunnah, luzum sunnah, ittiba sunnah, attamas bi sunnah. Berpegang teguh dengan sunnah. Alaikum sunnati. Kita tahu itu sunnah beliau dari mana? Nah, kembali kepada tafakkur fiddin. Ta'allumul huda. Maka kita jangan sampai mengabaikan tentang ta'allumul huda, tentang tafakkur fiddin, kewajiban kita untuk belajar agama ini. Dan kita sudah tahulah hukumnya. Kita sudah belajar banyak. Cuma tinggal pengamalannya bagaimana? Pengamalan kita bagaimana? Kita mengamalkan usul salasah sajalah. Walaupun nampak sepele, tapi usul salasah itu pokok. Sehingga dikatakan penting, jangan dianggap sepele. Tiga landasan, landasan yang penting itu kan. Di antara penjelasan di sana adalah apa? Kewajiban setiap muslim yang pertama kali ditunaikan adalah al-ilmu, kemudian al-amal bih, kemudian ad-da'wah ilaih dan seterusnya. Itu di antara yang disampaikan di sana. Berilmu. Kita tahu bahwa tafakkur fiddin wajib, kita mengamalkan apa tidak? Al-amal bih. Pengamalannya bagaimana? Ternyata kita banyak mengabaikannya. Banyak mengabaikannya. Karena mestinya kita banyak introspeksi. Kalau seandainya kita banyak belajar tapi tidak diamalkan, ini bagaimana? Sia-sia, Pak. Ya. Maka nasihat dari Imam Khatib Al-Baghdadi dalam kitab beliau Iqtida'ul Ilmi Al-Amal halaman ke-14. Tsumma inni musika bi ta'ya talib al-ilm. Sungguh saya nasihatkan kepadamu wahai penuntut ilmu bi ikhlasi niyyah fi talabihi. Kata Imam Khatib Al-Baghdadi, sungguh saya nasihatkan kepadamu ya talibal ilmi, wahai penuntut ilmu, bi ikhlasin niyyah, untuk mengikhlaskan niat fi talabihi, di dalam mencari ilmu. Wa syahadin nafs 'ala al-amal bi mujibi, kemudian istihad nafs, betul-betul berusaha jiwa kita dipaksakan supaya sungguh-sungguh alal amal bimujibihi, untuk mengamalkan bimujibi, dengan yang diwajibkannya. Ialah kewajiban untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki. Fa'inal ilma syajaratun, sebab ilmu itu syajarah. Ilmu gambarnya seperti pohon. Wal amal samarah, amalnya itu adalah buahnya. Walaysa yu'addu 'aliman, dan tidaklah akan digolongkan, dikatakan seorang itu dikatakan alim malam yakun bi'ilmihi 'amilan. Seulang, walaysa yu'addu 'aliman, dan tidaklah dihitung, dikelompokkan, dianggap yu'ad. Dianggap siapa? 'Aliman. Orang itu tidak akan bisa dikatakan alim malam yakun bi'ilmihi amilan, orang yang dengan ilmunya ia belum bisa mengamalkannya. Jadi kalau kita punya ilmu kok belum mengamalkannya, ya masih jahil pada dasarnya. Ya. bahkan ancamannya lebih berat, ancamannya lebih berat. Kemudian beliau mengutip dari ucapan-ucapan para tabi'in atau ulama lain seperti Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu. Beliau memberikan nasihat ala nasi ayyata'allamu fa idza 'alimu fa 'alaihimul 'amal. Kata Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, ala nasi, kewajiban bagi para manusia, kaum muslimin, ayat alam. Belajar. Jadi kata beliau, ala nasi ayat alam, kata Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu. Kewajiban bagi kaum muslimin semuanya adalah ayat alam, mereka supaya belajar. Wa idza 'alimu, ketika mereka telah berilmu, tahu ini hak, ini batil, ini benar, ini salah, dan seterusnya, fa'alaihimul 'amal. Kewajiban berikutnya adalah al-amal. Mengamalkan ilmunya. Mengamalkan ilmunya. Maka dalam usul Selasa, kewajiban yang pertama kali harus ditunaikan al-ilm. Berikutnya apa? Al-amal. Baru ad-da'wa ilahi dan seterusnya. Usul Selasa. Tapi kita banyak yang kurang perhatian terhadap yang kita pelajari ini. Cuma kadang-kadang orang ketika dengar usul Selasa, wah usul Selasa, dengan rendah, padahal itu prinsip. Tiga landasan pokok itu justru dia penting mestinya, diperhatikan mestinya. Raisa ya. Kemudian, dikit lagi. Abu Abdullah Ar-Radabadi yang dikutip oleh Imam Al-Khatib Al-Badani, di antaranya beliau menyatakan, man kharaja ila ilmi yuridu ilma lam yanfa'hul ilm, wa man kharaja ila ilmi yuridu amal nafa'hu qalilul ilmi. Man kharaja ila ilmi, barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, li talabil ilmi, yuridu ilma, yang diharapkan hanya semata-mata ilmu supaya pandai saja. Nah, ini para talabil ilmi, kita dalam niat jangan salah untuk belajar. Orang yang keluar mencari ilmu tapi yang diharapkan semata-mata al-ilm, kepandian. Apa? Lam yanfa'hu al-ilmu, ilmu enggak akan memberikan manfaat bagi dia. Sebabnya apa? Ilmu untuk ilmu. Ilmu hanya untuk ilmu. Ya, layaknya seperti kaum orientalis ketika mereka belajar Islam. Ya, di antara mereka ada yang ahli tafsir. Tapi maksudnya adalah untuk justru sebaliknya. Untuk meruntuhkan Islam. Seperti Sunan Qurtubi, masalah di Indonesia masyhur ceritanya pada zaman dahulu. Kemudian terusnya karena waktu sudah isa, wa man kharaja ila ilmi yuridul amal, dan barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu yuridul amal, yang dia harapkan, yang dia cita-citakan adalah untuk bisa mengamalkan ilmunya. Saya ingin belajar karena saya ingin tahu yang mana yang benar. Kita akan ikuti yang benar. Mana yang salah kita akan tinggalkan yang salah. Kata beliau, nafa'ahu qalilul ilmi, akan bisa memberikan manfaat kepada dia walaupun qalilul ilmi, walaupun sedikit ilmunya, tapi berikan manfaat. Ilmu sedikit tapi diamalkan, itu bermanfaat bagi dia. Kalau bisa ya kita ya banyak belajar, kita banyak mendapatkan ilmu, kemudian ilmunya diamalkan. Ini. Jadi kembali kepada apa yang kita sampaikan, mudah-mudahan kita semuanya di zaman yang penuh fitnah ini, kita kemudian akan bisa kokoh di atas sunnah, di atas as-siratul mustaqim, Sebab istiqamah di atas siratul mustaqim ini adalah perkara yang kadang berat, lebih-lebih yang hidup zaman akhir ini. Kita sudah membaca ta'limu sunnah di antaranya. Di sana telah disampaikan ya bagaimana beratnya orang yang tetap at-tamas bisunnah di zaman-zaman yang penuh fitnah ini. Tapi orang yang tetap konsekuen di atas sunnah, dia akan mendapat pahala yang teramat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu sudah isya insyaallah sementara ini yang kita sampaikan, mudah-mudahan menjadi tadkirah untuk kita semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa sallallahu Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.